بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Adrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dan kita masih dalam pembahasan kitabul udhiyah dan hukum-hukum yang berkaitan tentang udhiyah. Dan yang terakhir kita bahas yaitu dari masail yang berkaitan tentang udhiyah, yang pertama yaitu hukum. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sedangkan jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Wa huwa rajih. Berdasarkan dengan dalil hadis di siapa? Hadis siapa? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Apa dalilnya? Idza ra'aytum hilal bil hijjah warada hadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa arada ahadukum, dikaitkan dengan al iradah, keinginan. Bahkan disebutkan sebagian para sahabat itu tidak melakukan udhiyah, disebutkan. Dan itu menunjukkan bahwa hukumnya bukan wajib. Dan dalil mereka yang mengatakan wajib, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi mengatakan rajhal a'immah wa ghairuhu waqfahu. Dan hal-hal yang berkaitan tentang udhiyah yang dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, tusra'u li ahli kulli baitin wa aqalluha syatun. Paling sedikit dalam satu keluarga itu satu ekor kambing. Sebagaimana dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang lelaki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyah anhu wa an ahli baitih. Kapan waktunya dimulai? Waktu dimulai penyembelihan kapan? Setelah salat Id. Naam. Setelah salat Id. Naam. Sedangkan sebelum sholat id, maka itu dagingnya daging biasa, bukan daging kurban. Sodakohnya sodakoh biasa. Dan pahalanya berbeda. Dan berakhir waktunya sampai kapan? Sampai kapan? Akhir ayyam tasyrik. Nah, hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan ayyam tasyrik, ayyam aklin wa syurbin wa dzikrillah. Sebagian perulama ada yang mengatakan tanggal 12. Sebagian mengatakan ada yang sampai akhir Dzul Hijjah. Tapi yang rajih yaitu dari sampai akhir ayyam tasyrik, tanggal 13 ketika matahari terbenam. Itu akhir dari waktu udhiyah. Malam hari boleh menyembelih? Boleh. Mau siang, sore, malam. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa afdaluha asmanuha. Yang afdal itu yang gemuk. Mau sapi, kambing, unta, afdalnya yang gemuk. Karena kambing yang gemuk menunjukkan bahwa kambing itu sehat. Makannya lahap. Dagingnya lebih banyak. tentunya lebih banyak manfaatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabshayn aqranain. Dalam lafaz yang lain, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Dalam lafaz yang lain, saminain. Saminain itu gemuk. Baik. Dan kriteria dari kambing yang disunahkan telah kita sebutkan. Ada warna, bagian dari warna hitam dari matanya, sekeliling matanya, kemudian kakinya dan juga tempat dia kalau duduk. Baik. Wala yuzi'u ma duna jada' min ad-dha'n wa thaniyan min al-ma'is. Umur hewan yang dijadikan kurban. Unta umurnya berapa? Sempurna 5 tahun. Masuk ke tahun ke 6. Thaniyan min al-ibil. Masuk sempurna umurnya 5 tahun, masuk ke tahun ke-6. Bakor 2 tahun, sempurna 2 tahun, masuk ke tahun ke-3. Domba, Naiwan, domba umurnya berapa? 6 bulan ke atas. 6 jada yaitu 6 bulan dari domba. Kalau kambing, kambing biasa atau kambing kacang, sempurna 1 tahun, masuk ke tahun ke kedua. Nah, ini umur dari hewan yang dijadikan hewan kurban. Kemudian dikatakan oleh Musyaukani, wal a'war wal marid wal a'raj wal a'jaf wal a'dabu al qarn wal udun. Di sana ada kriteria yang tidak boleh dijadikan untuk hewan kurban cacat. Yang pertama apa? Marwan. Blajis. Marwan. Marwan. Yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Buta. Yang jelas butanya. Apalagi? Entah azan. Marid yang sakit. Yang lemah. Yang kurus. Apa lagi? Arad pincang. Ada 4 sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban, yaitu yang buta, arbala tajuz bidhaya al-aura al-bayyin auruha, yang buta, kemudian maridah yang jelas sakitnya, pincang juga sama, al-kasirah yang kurus, yang lemah itu juga tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang tidak ada ekornya boleh enggak? Sebagian kambing enggak ada ekornya. Boleh, jais. Intinya selain dari 4 bahwa jais. Telinganya misalkan terpotong atau setengah. Boleh? Boleh. Giginya yang ompong. Ada kambing yang giginya. Boleh tidak? Boleh, jais. Nah, para ulama mengatakan boleh. Yes. Tanduknya misalkan terputus tengah, bahwa jais. Karena hadis yang menyebutkan a'udhu al-qarn wal-udun sanadnya lemah. Baik. Kemudian dalam pembagian hewan kurban Itu sebagian para ulama mengatakan dibagi tiga, sebagian dimakan, sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Nah. Kemudian di dalam penyembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyembelih menambah bismillah Allahu akbar. Dengan ini dalam penyembelihan diperbolehkan ada tambahan lafaz takbir. Nah. Dan tambahan lafaz takbir di sini bukan wajib. Tapi sunnah. Nah. Yang wajib yaitu tasmiyah. Tasmiyahnya wajib. Sedangkan tambahan Allahu akbar wa huwa mustahab. Sunnahkan. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW ketika menyembelih, wa yaqul, beliau mengatakan bismillah wallahu akbar. Kemudian disunnahkan seseorang untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Wa huwa sunnah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik. Qala walau dhaba fil musalla afdal. Dan menyembelih di musalla afdal. Musalla di sini di lapangan. Bahwa afdal. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma inda al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yadhbah wa yanhar bil musalla. Nabi yadhbah wa yanhar bil musalla. Biasanya kalimat yadhbah itu buat kambing dan buat sapi. Kalau yanhar buat unta. Dan jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Dzabh fil musalla, menyembelih di musalla, hukumnya sunnah. Qala al-Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi, wa dzabh bil musalla afdal. ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول أشهر الحجة حتى يضحي. Dan seseorang yang akan menyembelih hewan kurban, maka janganlah dia mencukur rambutnya, rambutnya ataupun kumisnya, ataupun bulu ketiak misalkan, dan gunting kuku, menggunting kukunya. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ra'aytum hilal bil hijjah wa arada adukum ay yudhhiya fal yumsik an sya'rihi. Naam. Belum begitu menahan. Nahannya di sini dari awal Zulhijjah tanggal 1. Naam. An sya'rihi wa adfarihi, dari rambutnya juga dari kukunya. Dan seseorang haram apabila dia akan menyembelih hewan kurban, memotong kukunya atau mencukur rambutnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fal yumsik, tahan. Nah. Di pembahasan pertama, tushra li ahli kulli baitin wa aqulha syah. Disyariatkan dalam satu keluarga paling sedikit satu ekor kambing. Berarti siapa yang tidak boleh untuk memotong kukunya, mencukur rambutnya? Apakah satu keluarga itu? Atau hanya satu orang saja, bapaknya? Bapaknya saja. Nah, bapaknya saja. Kenapa? Karena dia yang berkurban dan diperuntukkan untuk satu keluarga, sehingga istrinya, anak-anaknya, nah, boleh untuk menggunting kukunya. Nah, berbeda dengan apabila berserikat unta atau sapi 7 orang. Nah, maka 7 orang itu yang telah berserikat tidak boleh untuk menggunting kukunya atau mencukur rambutnya. Sedangkan apabila ada satu keluarga yang beli, misalkan bapaknya, berarti yang menahan juga hanya bapaknya saja. Anaknya, istrinya tidak perlu untuk menahan, ini tidak mencukur rambutnya atau tidak menggunting kukunya, boleh. Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan apa hikmah dari seseorang yang akan menyembelih hewan kurban, dia dilarang untuk mencukur rambutnya, menggunting kukunya, karena ada penyerupaan dengan orang-orang yang sedang melaksanakan haji. Mereka yang melaksanakan haji, ketika mereka berihram di miqat, itu tidak boleh untuk mencukur rambutnya, tidak boleh untuk menggunting kukunya. Nah, sampai mereka yang melaksanakan haji tidak boleh untuk mencukur rambutnya, tidak boleh menggunting kukunya selama melaksanakan haji, dan ada penyerupaan mereka yang sedang melaksanakan haji, orang-orang yang tidak melaksanakan haji. Nah, baik, mana yang afdal dalam udhiyah, ibil atau bakar atau ghanam? Ibil, na'am, bahwa afdal, lebih banyak dagingnya dan juga pahalanya pun lebih banyak. Kemudian masail yang berkaitan tentang al-udhiyah, yang diantaranya tidak boleh seseorang untuk memberikan upah dengan daging tadi, daging hewan penyembelihan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala budnihi wa an uqassima luhumaha وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا متفق عليه. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, saya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih hewan kurbannya dan membagikan dagingnya, kulitnya kepada orang-orang miskin, dan tidak memberikan kepada penyembelihan dari kambing tadi syai'ah. Karena apabila memberikan jenis sebagai upah, fa hadza ma yajuz. Hal ini sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengatakan, dan kami memberikan upah dari kami, uang dari kami. Sehingga di mana seseorang yang akan menyembelih hewan kurban diberikan misalkan ke tempat ini, nah, biasanya di tempat itu akan diminta uang untuk memotong hewan kurban tadi. Nah, biasanya kalau kambing tidak perlu karena banyak orang yang sudah bisa. Tapi kalau sapi harus orang yang berpengalaman. Tidak semua orang bisa menyembelih sapi, sehingga ada ongkosnya. Nah, kurang lebih 300 berapa? 400 kalau menyembelih. Sehingga seseorang yang mengatakan, "Pak, saya mau berkurban, nah, sembelih kambing ini, sebagai upahnya kepala, kulit, kaki, ambil." Ini mayajus, tidak boleh. Kalau ingin berikan, silahkan berikan. Tetapi upah berbeda. Pak, ini upahnya. Ya, upah. Kalau ingin berikan, dia temu seorang miskin misalkan, boleh jais. Sedangkan memberikan sebagai upah, fahada mayajus. Fahada mayajus. Nah. Kemudian tidak boleh seseorang untuk menjual hewan kurban yang sudah sembelih. Contoh seseorang berkurban. Berkurban sepertiga buat dia, sepertiga buat sedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Yang punya dia, dia jual. Yang punya dia, karena dia berkurban, dia jual. Dijual belikan. Fahada mayajus. Baik, di dalam berserikat, kambing hanya satu saja. Dan sapi boleh berserikat berapa orang? 7. Unta 7. Nah, sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'am Hudaybiyah al-badana an 7 wal baqarah an 7. Rawahul Muslim. Sedangkan kambing tidak boleh seseorang berserikat. Kambing satu orang. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari pembahasan al-Hudiyah. Sedangkan pembahasan Abdabah telah kita bahas. So. Pembahasan penyembelihan sudah. Sebelum-sebelumnya sudah kan. Tata cara menyembelih. Sudah kan? 6. Ini berbuat ihsan. Tidak boleh menyembelih di depan binatang orang lain, menyiksanya. Dalam adab penyembelihan juga ditajamkan, nah, apanya? Ditajamkan pisaunya dan jangan mengasah pisaunya di depan hewan yang akan disembelih. Karena itu bukan termasuk dari berbuat ihsan. Dan disunahkan seorang ketika menyembelih dengan tangannya sendiri dan mengatakan, Allahumma ada minka walak, Allahumma taqabbal minni, fahada jais. Ta'ibna khtafi'ilawan subhanakallah bihamdik, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.